الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم وجميع المسلمين من النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita akan lanjutkan biidnillahi azza wa jal bab bayan kathrati turukil khair, penjelasan tentang banyaknya jalan kebaikan. Kita akan baca hadis yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yaitu hadis yang ke 7 dari bab ini. Hadis tersebut diriwayatkan dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghada ila al-masjid أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح متفق عليه." Kata Rasul alaihi salatu wassalam, yang maknanya man ghada ila al-masjid, barang siapa yang pergi menuju masjid di awal, di pagi hari, di waktu pagi, auraha, atau dia berangkat menuju masjid di waktu siang atau sore hari, a'addallahu lahu fil jannati nuzulan, Allah subhanahu wa ta'ala mempersiapkan baginya jamuan hidangan di dalam jannah. Kullama ghada aw raha, setiap kali dia berangkat di awal, yang di waktu pagi ataupun di petang, di waktu sore hari. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita menjelaskan apa yang terkandung dalam hadis ini, kita perhatikan lafaz man ghada ilal masjidi aw raha. Ada dua lafaz, yang pertama ghada, yang kedua adalah raha. Disebutkan oleh Syekh Muhammad ibn Salih al-Utsaimin rahimahullah Ghada bima'na dhahaba ghudwatan ay dhahaba awwal an-nahar. Ghada adalah pergi di awal nahar, awal waktu siang hari, pagi hari, sebelum zawal, sebelum masuk waktu zuhur, yakni di pagi hari. Seperti misalnya seorang berangkat menuju masjid di waktu sholat subuh, maka disebut dengan ghada. Ghada, pergi di pagi hari. Adapun raha, itu maknanya ialah yutlaqu ala ba'da zawal, yakni pergi setelah zawal, yakni setelah masuknya waktu sholat zuhur dan seterusnya, diistilahkan atau disebut dengan raha. Sama-sama memiliki makna pergi, ghada dan raha, hanya ada perbedaan pada waktunya. Ada perbedaan pada waktunya. Kalau di awal pagi atau di waktu pagi di menggunakan lafaz ghada, kalau di waktu siang hari, sore hari, petang hari menggunakan raha. Sehingga makna hadis ini, man ghada ilal masjidi aw raha, yakni siapa saja yang berangkat di awal waktu, di pagi hari, di siang hari, di sore hari menuju masjid, Allah subhanahu wa ta'ala mempersiapkan baginya jamuan hidangan di dalam jannah setiap kali dia berangkat di awal, yakni di waktu pagi ataupun di petang hari. Qala rahimahullahu ta'ala, وظاهر الحديث أن من غدا إلى المسجد أو راح سواء غدا للصلاة أو لطلب علم أو لغير ذلك من مقاصد الخير أن الله يكتب له في الجنة نزلا. ظاهر حديث ini terdapat penjelasan bahwa siapa saja yang berangkat menuju masjid waktu pagi hari, di siang hari, di sore hari, di malam hari, berangkat menuju masjid, baik itu untuk melakukan salat lima waktu atau untuk menghadiri majelis ta'lim yang diadakan di masjid atau untuk urusan lainnya, li ghairi dzalika min maqasidil khair, untuk urusan-urusan lain selama maksudnya itu adalah perkara yang baik, perkara yang baik, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mempersiapkan bagi orang tersebut nuzulan fil jannah, yakni jamuan hidangan di dalam jannah. Dan ini sebagai bentuk pemuliaan untuk orang tersebut, untuk mereka-mereka yang mendatangi masjid baik dalam rangka menunaikan salat lima waktu ataupun dalam rangka menghadiri majalis al-ilm atau untuk amal ibadah yang lainnya. Semuanya akan mendapatkan keutamaan yang disebutkan dalam hadis yang tadi kita sampaikan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan ini menunjukkan keutamaan, keutamaan pergi menuju masjid. Dalam hadis yang lainnya Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan keutamaan yang lain, keutamaan seorang mendatangi masjid. Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam hadisnya, man tatahhara fi baitihi thumma masha ila baitin min buyutillah liyaqdhiya faridatan min faraidillah kanat khatwatahu ihdahuma takhuttu khati'ah wal ukhra tarfa'u darajah. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, barang siapa yang bersuci dari rumahnya, bersuci, berwudu dari rumahnya, setelah itu dia berjalan kaki berangkat menuju masjid untuk menunaikan kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan, menuju masjid untuk menunaikan salat 5 waktu, menuju masjid, berangkat ke masjid untuk menunaikan salat zuhur, menunaikan salat asar, salat maghrib, salat isya, salat subuh. Liyaqdiya faridatan min faraidillah kanat khatwatahu ihdahuma tahuttu khati'ah wal ukhra tarfa'u darajah. Langkah kakinya itu, langkah kaki dia, salah satunya itu bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan dia, dan yang lainnya itu akan mengangkat derajatnya dia. Berarti keutamaan yang sangat besar bagi mereka-mereka yang mendatangi masjid untuk menunaikan as-salah, menunaikan salat. Langkah kaki kita berpahala, menghapus kesalahan-kesalahan yang kita lakukan dan mengangkat derajat-derajat kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, betapa besarnya keutamaan ini dengan hanya melangkahkan kaki kita menuju masjid untuk menjalankan salat 5 waktu, kita mendapatkan ampunan dari Allah, diangkat derajatnya oleh Allah, dipersiapkan jamuan hidangan di dalam jannah. Namun betapa banyak pula dari kalangan muslimin yang mengabaikannya dan tidak mau menerima mendapatkan keutamaan-keutamaan tersebut. Sudah mengerti bahwasanya dirinya itu penuh dengan kesalahan dan dosa. Sudah memahami bahwasanya dia itu ingin mendapatkan ampunan dari Allah, mengharapkan untuk dimasukkan ke dalam jannah. Namun ketika diberi kemudahan untuk mendapatkan apa yang kita harapkan tersebut, sebagian kaum muslimin enggan dan enggak mau. Diberi fasilitas, diberi kemudahan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan apa yang kita harapkan, masuk ke dalam jannah dengan berangkat ke masjid. Allah subhanahu wa ta'ala mempersiapkan jamuan hidangan dalam jannah. Ingin mendapatkan ampunan dari Allah, kesalahan-kesalahan kita dihapuskan oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara keutamaan pergi menuju masjid ialah akan dihapuskan dosa dan kesalahan dia. Sudah diberikan fasilitasnya untuk mendapatkan apa yang kita harapkan. Tinggal kita mau melakukan atau tidak. Amalan yang ringan, apalagi rumahnya dekat dengan masjid misalnya, jauh lebih ringan daripada mereka-mereka yang jauh dari masjid, yang mengharuskan untuk menempuh jarak yang cukup jauh. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sangat-sangat dianjurkan dan perlu diperhatikan kepergian kita menghadiri masjid untuk menjalankan salat 5 waktu ini. Dan itu termasuk kewajiban, yakni menunaikan salat berjamaah di dalam masjid bagi kaum laki-laki adalah kewajiban. Di antara dalil yang menunjukkan wajibnya salat berjamaah bagi laki-laki ialah adalah hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam yang beliau memiliki keinginan untuk mengelilingi kampung dan mencari siapa di antara mereka yang tidak menunaikan salat berjamaah. Kalau didapati akan dibakar rumahnya. Atau dalam kejadian salatul khauf, pada saat mereka ditimpa rasa takut yang sangat karena musuh yang sedang menyerang mereka dari hadapan mereka, dari depan, dari arah kanan maupun kiri, dari arah belakang, yang sedang diintai oleh musuh. Dalam keadaan yang seperti ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap memerintahkan para sahabatnya untuk menunaikan salat secara berjamaah. Lalu bagaimana dengan keadaan kita yang alhamdulillah dalam keadaan yang aman, seorang keluar dari rumahnya tidak ada rasa takut, dalam artian gak ada musuh yang mengintai, jalan aman. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka tunaikanlah salat 5 waktu bersama jamaah di dalam masjid. Terlebih di sana ada keutamaan-keutamaan yang lainnya yang disebutkan dalam hadis-hadis Rasul alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang kedua, hadis yang berikutnya dari bab bayani katsrati turukil khair, ialah hadis ya nisa'al muslimat la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsi nashatin. Muttafaqun alaih. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim ini disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, ya nisa'al muslimat, wahai kaum muslimah, wanita-wanita muslimah, la tahqiranna jaratun li jaratiha, janganlah tetangga itu meremehkan pemberian dari tetangga lainnya. Yani janganlah kalian meremehkan pemberian tetangga kita. Walau firsi nasyatin, walaupun yang diberikan adalah kaki kambing. Yakni bentuk penggambaran atau ungkapan bahwa sesuatu tersebut adalah sesuatu yang mungkin gak ada nilainya. Sesuatu yang sepele. Sesuatu yang mungkin kita anggap gak ada apa-apanya. Gak ada harganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang meremehkan pemberian orang lain walaupun pemberian tersebut bagi dia tidak berharga. Muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah. Berkata Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatha alal hadiyati lil jar walau syai'an qalila. Dalam hadis ini Rasulullah alaihi salatu wasallam memberikan anjuran untuk memberikan hadiah kepada tetangga. Walau syai'an qalilan, walaupun apa yang kita hadiahkan itu adalah sesuatu yang sedikit. Walaupun apa yang kita hadiahkan tersebut adalah sesuatu yang mungkin akan dianggap oleh sang penerima sebagai sesuatu yang enggak ada harganya. Dianjurkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam ketika memiliki tetangga, berilah hadiah kepada tetangga tersebut karena itu termasuk bagian dari amal kebaikan. Apalagi ada hadis Rasulullah alaihi salatu wasallam yang beliau mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka muliakanlah tetangganya. Memuliakan tetangga termasuk ciri seorang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Ciri seorang mukmin memuliakan tetangga, baik itu dengan memberikan hadiah atau sesuatu yang lainnya yang menunjukkan dia adalah seorang yang memuliakan tetangganya. Memberikan hadiah walau syai'an qalilan, walaupun hadiah tersebut adalah sesuatu yang kecil, sesuatu yang sepele, sesuatu yang ringan, yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, walau firsi nasyatin, walaupun apa yang dihadiahkan tersebut adalah kaki kambing. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, ka'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, salah nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau qalla, janganlah engkau meremehkan sesuatu yang baik sedikit pun, sekecil apapun perbuatan yang baik tersebut, pemberian yang bagus tersebut, jangan diremehkan walau qal, walau itu pun sedikit, walaupun sesuatu tadi adalah sesuatu yang sedikit, yang ringan, yang sepele, yang tidak ada nilainya mungkin bagi orang yang kita beri. Dan di sana pula ada hadis disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tabakhta maraqan fa akthir ma'aha wa ta'ahad jiranak. Jika engkau memasak marok, yakni sayuran atau marok atau sesuatu yang berkuah atau masakan apapun, idza tabakhta maraqan fa akthir ma'aha, ketika engkau masak marok, maka perbanyak airnya, perbanyak kuahnya, kemudian dibagikan kepada tetangga sebelah kanan kiri, kepada semuanya yang ada di sekitar rumah dia, dibagi-bagi. Ini termasuk bagian dari perbuatan yang baik yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita melakukannya, dan ini termasuk bentuk dari ikramul jar, memuliakan tetangga. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini disebutkan dalam bab penjelasan banyaknya jalan untuk melakukan kebaikan, dikarenakan hadis ini terkandung di dalamnya anjuran untuk berbuat baik kepada tetangga, walaupun perbuatan tersebut adalah suatu yang sedikit, yang kecil nilainya, memberikan hadiah misalnya atau yang lainnya. Dan termasuk bagian dari al-ma'ruf, sesuatu yang baik, yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jangan disepelekan dan jangan diremehkan, ialah hadis Rasulullah alaihi salatu wasallam yang mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talik. Janganlah kalian meremehkan sesuatu yang ma'ruf, sesuatu yang baik, sekecil apapun itu. Walau an talqa, walaupun engkau berjumpa dan menemui saudaramu dengan keadaan wajah yang tersenyum. Ini adalah perkara yang baik, walaupun itu ada suatu yang mungkin sepele dan ringan, tapi jangan diremehkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang ketiga yang akan kita baca di malam hari ini juga diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Qala Rasul alaihi salatu wassalam, al-imanu bid'un wa sab'una أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. الإيمان، إيمان itu ada 70 sekian cabang atau 60 sekian cabang. Fa'afdaluha, yang lebih utama ialah, yang paling utama ialah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang paling rendahnya ialah imatatul adha anit tariq, menghilangkan, menyingkirkan gangguan yang ada di jalan, disingkirkan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu termasuk bagian dari iman, termasuk bagian dari iman. Kita perhatikan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini Rasul alaihi salatu wasallam menyebutkan al iman, iman itu ada sekian, ada 70 sekian cabang, ada 60 sekian cabang dalam riwayat ini. Yang paling utama ialah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, menunjukkan bahwa al-iman juga dengan lisan, mengucapkan qaulun bil lisan. Definisi iman qaulun bil lisan, mengucapkan dengan lisan, wa amalun bil jawarih, melakukan amal perbuatan dengan anggota tubuhnya, seperti adnaha imatatul adza anit tariq, menyingkirkan gangguan yang ada di jalanan. Wal haya'u syu'batun minal iman, ini masuk dalam definisi i'tiqadun bil qalb, yakni termasuk amalan dalam hati. Demikian makna atau definisi al-iman inda ahli sunnati wal jamaah. Al-iman qawlun bil lisan, wa amalun bil jawarih, wa i'tiqadun bil jinan, mengucapkan dengan lisan, melakukan dengan amal perbuatan anggota tubuhnya, dan meyakini dalam hatinya. Artinya amal perbuatan juga memiliki pengaruh dalam iman seseorang. Demikian pula keyakinan dalam hati, perbuatan yang ada dalam hati dia juga mempengaruhi al-iman. Semakin taat seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka semakin kuat pula iman dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya, semakin banyak kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba, seorang mukmin, maka akan semakin berkurang pula iman yang ada dalam hatinya. Tidak seperti keyakinan sebagian orang, sebagian kelompok yang menyatakan bahwa amal perbuatan itu tidak memiliki pengaruh dalam iman. sehingga mereka pun berani menyatakan imannya orang yang bejat, imannya orang yang sering melakukan kemaksiatan itu sama seperti imannya orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini salah. Ini salah. Iman atau amal perbuatan memiliki pengaruh pada iman seseorang. Dan termasuk keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah annal iman yazid wa yanqus. Al-iman, iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambah dengan melakukan amal ketaatan, semakin banyak amal ketaatan yang dia lakukan, semakin bertambah pula nilai iman, semakin bertambah pula kualitas iman dia kepada Allah. Semakin banyak kemaksiatan yang dia lakukan, maka akan semakin berkurang pula iman dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya dan billah. Kembali pada hadis, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah atau bid'un wa sittuna syu'bah. Fahadha al-hadis, hadis ini Rasul alaihi salatu wassalam menjelaskan di dalamnya bahwasanya iman itu bermacam-macam. Amal perbuatannya macam-macam. Ada 70 sekian cabang. Termasuk bagian iman adalah mengucapkan la ilaha illallah. Termasuk bagian dari iman adalah melakukan kebaikan-kebaikan. Yang paling ringannya, paling kecilnya ialah menyingkirkan gangguan yang ada di jalanan. Termasuk bagian dari iman ialah al-haya, malu, memiliki rasa malu. Apa itu al-haya? Karena imatatul adha anit tariq sudah pernah kita sampaikan penjelasannya pada hadis-hadis yang sebelum hadis ini. Termasuk bagian dari amal kebaikan adalah imatatul adha anit tariq yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk bagian dari sedekah. Wal haya'u syu'batun minal iman. Al haya, malu, termasuk bagian dari iman. Al haya adalah sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang, yang mana dengan sifat ini akan menjadikan dia bisa melakukan amal kebaikan dan terjauhkan dari amal kejelekan. Itu al-haya. Sebagaimana disebutkan oleh ulama, yang namanya iman atau al-haya adalah sesuatu yang menjadikan dia bisa melakukan amal kebaikan dan menjadikan dia meninggalkan amal-amal kejelekan. Menjadikan dia melakukan salat 5 waktu bersama jamaah di masjid. Menjadikan dia meninggalkan sesuatu yang diharamkan, sesuatu yang dilarang dalam agama. Itu adalah al-haya, rasa malu yang ada dalam diri seorang hamba. Qala, disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah, wa hiya sifatun hamidatun. Dan rasa malu ini adalah sifat yang terpuji. Dan itu termasuk sifat dan akhlaknya Rasul alaihi salatu wassalam. Sifat dan akhlaknya Rasul alaihi salatu wassalam. Hatta innahu kana, atau dalam masalah rasa malu ini, dia menjadi terpuji apabila dengan rasa malu tersebut dia bisa melakukan amal kebaikan dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang, menjadi terpuji, dan ini haya yang syar'i. Adapun seorang yang malu, dengan rasa malunya dia meninggalkan sesuatu yang diwajibkan atau melakukan sesuatu yang diharamkan, maka itu adalah sifatun madzmumah, sifat yang tercela. Ketika ditanya, ya fulan, mengapa engkau tidak menunaikan salat di masjid, dia jawab malu dengan teman-temannya. Ini al-haya madzmumah, rasa malu yang tercela. Bukan demikian. Rasa malu yang terpuji ialah dengannya seorang itu melakukan amal ibadah dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan al-haya'u minal iman, rasa malu itu termasuk bagian dari iman, karena jiwa seseorang itu akan terdorong untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang itu mempengaruhi pada iman seorang hamba. Dan dengan iman, dengan rasa haya, rasa malu, seseorang juga akan terbentengi dari perbuatan maksiat, yang mana perbuatan maksiat itu apabila dilakukan bisa mengurangi iman. Sehingga al-haya disebut syu'batun minal iman, rasa malu termasuk bagian dari iman, karena akan menghasilkan perbuatan-perbuatan yang baik dari rasa malu tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, inna mimma adraka an-nasu min kalami an-nubuwah al-ula, idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta. Sesungguhnya termasuk sesuatu yang didapatkan dari ucapan kenabian yang pertama ialah idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta, jika engkau tidak memiliki rasa malu, jika engkau tidak malu, maka lakukanlah apa yang engkau inginkan. Idza lam tastahyi fasna' ma syi'. Demikian sabda Nabi alaihi salatu wasallam. Kalau engkau enggak malu, lakukanlah apa yang engkau inginkan. Lafaz idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta, jika engkau tidak malu, tidak memiliki rasa malu, maka lakukanlah apa yang engkau inginkan. Ini ada dua makna. Makna yang pertama adalah makna ancaman keras. Artinya kalau kalian, wahai umat manusia, tidak memiliki rasa malu sedikit pun, terserah kalian mau melakukan apapun, terserah. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengadab kalian. Allah akan mengadab kalian kalau kalian melakukan sesuatu yang kalian inginkan karena kalian tidak memiliki rasa malu lagi. Terserah, lakukan, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengadab kalian. Maka dari sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita bisa mengetahui bahwa ketika rasa malu itu hilang dari diri seorang hamba, maka hamba tersebut pun akan melakukan sesuatu yang sesuai dengan keinginan dia, sesuai dengan hawa nafsunya. Dibiarkan, terserah kalian mau melakukan apapun sesuai dengan keinginan kalian. Kalian mau melakukan perbuatan maksiat apapun, mau melakukan perbuatan zina, mau melakukan perbuatan liwat, mau melakukan perbuatan maaf homo ataupun yang lainnya, kalau kalian memang tidak memiliki rasa malu, lakukanlah. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengazab kalian, menghukum kalian, ancaman yang keras dari Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ini maknanya yang pertama, ancaman keras. Makna yang kedua ialah pemberitaan, pemberitahuan. Idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta, jika engkau tidak memiliki rasa malu, maka lakukanlah sesuai dengan apa yang kalian senangi. Ini adalah pemberitahuan dan pemberitaan dari Rasul alaihi salatu wassalam, yakni apabila kalian adalah seorang yang tidak memiliki rasa malu, maka kalian niscaya akan melakukan sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Ini pemberitaan dan pemberitahuan bahwasanya orang yang tidak memiliki rasa malu mesti dia akan melakukan sesuai dengan apa yang dia inginkan. Wallahu a'lam bissawab. Kita lanjut ba'dal adzan. Fal muadzin yuadzin, tafadhal, barakallahu fiik. Baik, kita lanjutkan pada hadis idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Tadi telah kita sampaikan bahwa lafaz ini ada dua makna yang dijelaskan oleh ulama. Makna yang pertama ialah ancaman yang keras. Jika kalian, yakni hamba-hamba Allah, tidak memiliki rasa malu, fasna' ma syi', maka lakukan sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Melakukan kemaksiatan, melakukan sesuai dengan hawa nafsunya. Fasna' ma syi', lakukan apa yang kalian senangi. Lakukanlah sesuka kalian. Ancamannya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan membalas sesuai dengan apa yang kalian lakukan. Makna yang kedua, pemberitahuan dari Rasul alaihi salatu wassalam bahwa orang yang sudah tidak memiliki rasa malu, maka dia akan melakukan sesuai dengan apa yang dia inginkan, akan melakukan sesuai dengan hawa nafsunya, akan dia melakukan sesuatu yang dia sukai. Idza lam tastahyi fasna' ma syi'. Dari sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebab terjadinya berbagai macam kemaksiatan-kemaksiatan yang terjadi di mana-mana, bahkan di tengah-tengah kaum muslimin, perbuatan zina, perbuatan yang dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, perbuatan kaum yakni homo, mencuri atau mengambil harta orang lain, dan yang lainnya dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan dalam Islam, penyebabnya ialah hilangnya rasa malu pada diri dia. Wanita yang tidak memakai dan tidak menutup auratnya, membuka aurat di hadapan orang lain, memakai pakaian yang minim, ketat, di luar rumahnya, enggak punya malu, tidak punya rasa malu. karena dia melakukan sesuai dengan apa yang dia senangi. Ya terserah saya dong, saya melakukan ini demikian-demikian, ini yang saya senangi. Ya, itu yang dia senangi, dan dia tidak memiliki rasa malu sedikit pun dalam hatinya. Maka beruntunglah mereka-mereka yang masih memiliki rasa malu, yang dengannya mereka melakukan amal ibadah kepada Allah, meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan, meninggalkan apa yang Allah haramkan. Alhamdulillah, ini perlu disyukuri. Masing-masing berbeda. Ada yang memiliki rasa malu yang baik, yang terpuji, bawaan. Bawaan dari awal lahir dia, subhanallah, Allah berikan karunia berupa rasa malu, sehingga dia sangat senang untuk menjalankan amal ibadah. Allah permudah dia untuk meninggalkan sesuatu yang diharamkan. Dan ada pula mereka yang tidak diberi karunia seperti ini, tapi dia terus berupaya untuk memiliki rasa malu tersebut. Rasa malu yang menyebabkan dia menjalankan amal ibadah dan meninggalkan sesuatu yang diharamkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu terkait dengan malu yang terpuji. Adapun malu yang tidak terpuji, yang dijadikan sebagai alasan oleh seseorang atau sebagian orang tidak mau menjalankan amal ibadah karena malu, tidak mau hadir di majlis ta'lim karena malu, tidak mau belajar membaca Al-Quran karena malu, dan seterusnya, tidak mau melakukan sholat berjamaah karena malu, alasannya malu, itu adalah malu yang tidak terpuji. Malu yang tidak terpuji. Kita ambil contoh sahabiyah Ummu Sulaim. Al-Zahir Ummu Sulaim bertanya kepada Rasul alaihi salatu wassalam tentang sesuatu yang berkaitan dengan urusan wanita. Sahabiyah ini mengatakan kepada Rasul alaihi salatu wassalam, atau bertanya kepada Rasul alaihi salatu wassalam dengan pertanyaan yang berkaitan dengan urusan wanita, dan mengawali pertanyaan ini dengan kalimat innallaha la yastahyi minal haq, sesungguhnya Allah tidak malu dari al-haq, dari kebenaran. Yakni apabila itu ada suatu kebenaran, itu ada suatu ilmu syar'i, maka enggak perlu malu untuk menanyakannya. Maka sahabiyah itu pun bertanya, apakah wanita mandi jika dia yakni ihtilam, mimpi basah, apakah dia juga mandi janabah? Dijawab oleh Rasul alaihi salatu wasalam, na'am idza ra'atil ma. Iya, dia mandi jika memang melihat ada airnya. Yakni dari mimpi basah tersebut terlihat ada bekasnya. Kita ambil contoh di sini bahwasannya seorang ketika ingin bertanya tentang sesuatu yang memang dia butuhkan, walaupun sesuatu tersebut adalah sesuatu yang mungkin tabu untuk dibicarakan di hadapan orang lain, tapi selama itu ada ilmu yang syar'i, ilmu yang dibutuhkan, maka jangan ada rasa malu yang menghalangi kita untuk bertanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu penjelasan singkat terkait dengan hadis Rasul alaihi salatu wassalam, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah, fa afdaluha qawlu la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adha 'anit tariq, wal haya'u syu'batun minal iman. Hadis berikutnya, Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, bainama rajulun yamshi bi tariqin ishtadda alaihi al-atash. Yakni Rasul alaihi salatu wassalam mengkisahkan ada seorang sedang berjalan, dan di pertengahan jalan ishtadda alaihi al-atash, dia kehausan, ya, bawa bekal air. Fawajada bi'ran, subhanallah, dia mendapati sebuah sumur yang masih ada airnya. Fanazala fiha fasharib, lalu orang ini pun turun dan mengambil air dari sumur tersebut, kemudian minum. Thumma kharaja fa idza kalbun yalhasu ya'kulu thara min al'atash. Setelah selesai minum, dia naik kembali, dan ternyata di atas, yakni setelah dia keluar dari sumur tersebut, dia melihat ada seekor anjing yang juga mengalami hal yang sama dengan orang tadi, kehausan. Orang ini pun mengatakan, laqad balagha hadzal kalbu min al-atash mithla alladhi kana qad balagha minni. Yani anjing ini ternyata senasib dengan dia, mengalami hal yang sama, dia kehausan, sangat-sangat kehausan. Ternyata anjing ini pun juga sama, sangat-sangat kehausan. Fanazala al-bi'ra, orang ini turun kembali ke sumur dan mengambil air dengan menggunakan khufnya. Yakni dengan menggunakan kaos kaki yang terbuat dari kulit yang disebut dengan khuf. Mengambil air dari sumur dengan menggunakan khuf tersebut. Kemudian dia pun naik dan menggigit khuf tadi, karena kedua tangannya dijadikan untuk memegang supaya dia bisa naik kembali. Khufnya digigit. Setelah sampai di atas, dia pun memberikan air tersebut kepada anjing tersebut. Apa pahalanya? Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa orang tersebut dengan sebab memberikan air kepada seekor anjing. Para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, ya Rasulullah, inna lana fil baha'imi ajra, faqala fi kulli kabidin ratbatin ajrun. Para sahabat radhiyallahu anhum bertanya kepada Rasul alaihi salatu wassalam, inna lana fil bahaimi ajra, apakah pada binatang-binatang yang kita dapati, na'am, kemudian kita berbuat baik kepada binatang tersebut, memberikan air minum kepada binatang tersebut, itu akan mendapatkan pahala? Iya, akan mendapatkan pahala. Bahkan ketika seorang memberikan misalnya air pada tumbuhan, pohonan yang sudah hampir mati, dia pun akan mendapat pahala dengan sebab tersebut. Atau dia berbuat amal yang ma'ruf, amal kebaikan, baik itu kepada hewan, kepada yang lainnya, tumbuhan, pohonan, apalagi kepada manusia, maka dia pun akan mendapatkan pahala dengan sebab apa yang telah dia lakukan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, asyahid di sini, hadis ini disebutkan oleh al-imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala pada bab bayan kasrati turukil khair, dikarenakan macam-macam bentuk amal kebaikan itu, sampai memberikan minum kepada binatang saja itu dinyatakan sebagai kebaikan yang bisa mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya mereka-mereka yang menyiksa binatang itu akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam hadis, dakhalat imra'atun an-nara, yakni ada seorang wanita yang masuk ke dalam an-nar disebabkan seekor kucing. Kenapa? Dia tidak membiarkan kucing tersebut untuk mencari makan, dan dia juga tidak memberikan makan kepada kucing tadi. Akhirnya kucing tersebut mati kelaparan. Ditahan, gak boleh cari makan, dia gak memberikan makan juga. Balasannya, dia pun masuk ke dalam neraka dengan sebab perbuatannya ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, fala tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan meremehkan sesuatu yang baik, walaupun itu adalah sesuatu yang sepele, walaupun itu sesuatu yang ringan, yang mungkin kita anggap sebagai sesuatu yang tidak ada nilainya, tidak ada harganya. Jangan diremehkan. Walau firsi nasyatin. Wallahu a'lam bissawab. Demikian yang bisa kita sampaikan. Alhamdulillah, 4 hadis telah kita baca di malam hari ini. Biidnillahi azza wa jal, kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang, masih berkaitan dengan banyaknya jalan untuk melakukan amal kebaikan. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan.